Kurang enam babang. Kegampangan. Umat, luar biasa bahayanya harta, bahayanya pengetahuan, bahayanya kekuasaan. Berat-beratlah. Aman mengklupang kata tiganya. Mana sugih, mana bapangkat, mana anu profesor, doktor, insinyur. Lalu berjalan di bubuhan-bubuhan nang insinyur. Inya insinyur nang dilalui teh urang nang insinyur lain cara berjalan. Nah, kalau anda pernah belain pada orang berjalan, artinya lain tak jajakan. Yang ketiganya lalu sugi berilmu. Bisa bapak jatuh nih? Hah? Lawan pulang nih? Bapak ngakak? Lamun ditambahi pangang sabutinnya pun taturunan kurang badahi. Kenapa gara-gara ditambah badahi? Aku harus tahu juga. Ini orang nang kampung daya misalnya. Keturunan orang mulia. Amat jadinya saya kada ingat lagi nang asalnya adalah dari setitik air nang hina. Bujur tu. Quran memandangkan minyain, mahin, air mahin. Keluar airnya itu dari tempat nang hina. Masuknya si air dari tempat nang hina. Bujur kan? Dari kemaluan apa? Keluarnya masuk. Kemaluan umat. Ya Pak. Keluarnya pulang dari kemaluan umat. Kadangnya lagi asalnya, keluarnya, masuknya, keluar yang kedua, kadangnya lagi. Limbah keluar pada parut umat. Napa harang bagi lain jalan. Tak banyak lagi yang sorongnya. Bapak kaya ini tak ada. Apalah yang membawa dolar. Ini masalah dolar cetak terus, kayu terus. Dari pada makanan bagi dolar, minyak orang nak diambil. Dasar dari kejauh bujur-bujur. Busnya itu. Saya tarik nomor. Jadi kalau saya itu bahasa Indonesia, tarik nomor itu bahasa terkumpul. Aku bisa bacaan di sini bahasa kita. Datang menteri. Kenapa biar ada bahasa Indonesia yang kata tahan? Ujar terus kumpul ini Indonesia ya, lain kan? Oh termasuk Indonesia, bahasa Arab itu bahasa sesuatu, bahasa Indonesia juga ya Pak. Iya dengar, gitu dong, gitu dong. Lalu balaki sinang sombong kada. Turunan mulia, duit risik, bapangkat pulang, bapangatahuan pulang, balaki, coba dong laki ini, berduit sedikit. Laki ini, lah, berilmu berbayarnya, tak harapan ini. Kenapa lagi tak? Ano, bapangkat kada, nang laki ini. Bunyinya aja bunyi harap, tapi putingnya sakit. Pak, bagus kalau ininya Pak. Putingnya tani, Pak tani. Nang laki ini, nang bini tadi keturunan orang mengerat, si nang laki turunan orang melarat. Dah mengarah nang bini kepada lagi ya. Ibu mana dia? Umat yang laki, aku dipandangnya bunga. Mari kita bujur juga, kalau yang laki aku bunga juga. Besar bunga apa? Kada sari ke laki. Tak dengar ini, dah kada tahu di diri, sombong orang laki. Apalagi rupa pun, si bini-bini itu rupa, nang kaya ini ke. Nang laki ini rupa, pas waris ke ujangan. Kenapa orang menerima? Menang ibu bang saja. Menang laki ini mesek ibu bang. Menang ibu bang saja. Kan ini jajar bini-bini nang kada kenal lawan diri, kada kenal juga lawan Tuhannya. Balaki kasihan beklok nang lakinya. Lamun nang lakinya bersifat nang jahat itu, bininya nang sebaliknya kasihan nang bini. Sudah dihina-dihina oleh laki, kata bawah pulang tanggapnya. Dari kasihan jangan, nang bini itu. Kenapa ya awak yang gini itu tinggal tulang lagi? Mengingati sakit terus. Makanan kalau mau jadi awak, hati sakit. Disilakin sirik ini. Laman bininya pang sirik, lakinya sirik. Nah, coba aturan. Kita aturan banget ya. Saya kata sesama sahabat. Itu sama mama. Kenapa lama kada belajar sifat 20 lalu dapat dosa yang kada ada ampunnya sama sekali, kada ada maafnya sama sekali. Innallah la yaghfiru an yushraka. Allah kada mengampuni doa apa dosa yang disebut syirik. Syirik dua macam, syirik yang nampak menyembah ampatung dan sebagainya. Syirik nang samar merasa di hati berpuasa, berilmu, berharta dan macam-macam tadi. Ada yang keturunan tadi merasa mulia. Itu padahal mulia sifat Allah, ilmu sifat Allah, kudrat sifat Allah, sugih sifat Allah. Berapa persennya orang yang syirik? Berapa persennya orang ahli tauhid? Tuhan yang menjawab, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Banyak nang syirik di dalam hati daripada nang berimannya. Mudahan kita jangan tak umpat nang banyak. Bini kita, anak kita, keluarga kita, jiran kita, bapak bahaya rumah tangga, lamun ada saikum aja nang bersifat syirik. Inya nang kaya ampunnya rumah. Di rumah tangga sombongnya, subhanallah. Seumuran sampai bercucu kada pernah mesam apalagi tertawa. pesan bahwa ini kena anak buah. Jadi merangut terus. Rupanya kan hilang. Jadi hilangan, hilangan. Sudah hilang, tambah merangut. Kada ingat di asal diri, air nang hina. Keluar di tempat nang hina. Di tempat kami keluar, masuk di tempat kami juga. Limbah sudah jadi manusia, ditaruh keluar di tempat kami juga kurang. Adalah orang keluar ditaruh, langsung sugih. Adakah maksud sultan banyak kalian di parut membawa duit adalah? Kadang-kadang orang kalian di parut langsung naik di podium adalah? Berpengetahuan artinya? Kadang-kadang bahkan kalian di parut lalu misalnya berpangkat jadi raja dunia kadang-kadang adalah? Tapi mengarang kada ingat, kenapa jadi kada ingat? Kada memperhatikan. Orang yang membawa patiak, namanya kada memperhatikan, kada capo dibawa, nang dihigamat kan kada semua. Ingat kada memperhatikan patiaknya, para semarun terus, kada capo nang dihigamat, ada baju. Kadang kada tahu jalan bahari. Nah, kada ingat di diri. Jalan bahari kada ingat di diri. Mudah menggantung lah. Kita jangan sampai ada di hati kita ini dosa yang kada diampuni lagi oleh Allah. Kata gampangan. Kalau nang dosa kurang daripada syirik, ada aja harapan dapat taubat diterima Tuhan. Kita nang kebanyakannya hati syirik itu dia menyambar berbala. Padahal merasa alim, merasa suci, merasa berkuasa, merasa mulia, sama aja. Malah yang ini lebih jana daripada nang dahulu hati. Kalau menyembah berhala orang tahu, kalau di hati merasa mulia, rasa alim, rasa suci, rasa berkuasa, orang ada tahu. Itu lebih berat penyakit yang di dalam daripada yang di luar. Dokter juga spesialis dalam lawan dokter spesialis lainnya talarang nang spesialis dalam ini anunya anu gagalnya daripada yang dokter-dokter yang di luar aja yang di luar aja. Kadang-kadang umur sudah 63. Ya tak ada periksa napa isinya utak selama 64 tahun dipotong 15 berapa? 63 dipotong atau 64 dipotong 15 berapa? Berapa? Berapa? Berapa? 40? 46 tahun kada bisa memeriksa apa isinya utuh selama itu. Coba diperiksa. Sekalinya 46 tahun isinya perumahan aja. Karena orangnya perumah, jadi isinya utuhnya adalah perumahan aja. Lamun berlemah kalah. Lamun berdagang yang napa misalnya terompet umpama 60 40 yang barang berapa? Kalau barang berapa? Berapa juga? seumur sesudah balik 15 tahun ke atas isinya upah itu terlalu usaha-usahanya bagi Allah. Jadi ini perompet saja. Yaitu, ini kirakan perompet saja. Dimapas supaya bagus. Dan ada saingan dimapas supaya bagus di sorong. Kalau awal-awalnya bagus di sama sudah dimapas supaya kaya harga kemurah. Supaya laku. Supaya bagus ini dimapas supaya orang ada awal menyamai senjata sorong. Ya. Gagal kuliahnya, rumah sakit menengah di Irak, ya tadi hancurnya, kamu orang nampak baop nama, nampak kata-kata batas, nampak tanggal tangan, tanggal batas kemana, nampak rumah sakitnya di hancurnya. Ini orang produk susu di hancurnya, orang muda, macam apa anak-anak, kandangnya isap susu, menghalus-halus nampak menyusu bagi, coba kan bayangkan. Daripada dekat jalan nomor ini, mudah-mudahan anu ajarannya lawan wartawannya datang angkat itu di gaul-gaul itu ini kan. Kasihan karena makan pada berdosa. Karena tangannya patah apa namanya kena tagak kena bom batis tagak jiwa diambil di rumah sakit bom datang hancur yang masih menyusu pulang pada mati kelaparan pada jari rumah ya pemenyusu yang turun di minum pada jari. Di mana yang diperluakan orang, di situ di hancurnya, ya Allah. Dasar apa? Kalau ada apa lagi sudah? Namun terjadi misalnya di Martapura, terjadi masalah yang menjadikan tumpah darah ini kaya apa? Nang Tuhan sama Tuhan bakal lahir mati keduanya. Nang kemurpan nasib bebinian nang ditinggalkan. Nang kemurpan nasib anak nang ditinggalkan. Gara-gara nang Tuhan ini bakal sebuah tanah. Pikirkan akibatnya. Akibat bakal lahir. Jadi kita mengajar masalah saja di kalahi baik kita memakan nasi samin saja. Baik makan nasi samin daripada bakalahi mujuran makan. Ya keadaan ini tidak pernah apa-apa ini yang membantu ya kan? Betul ini teman-teman membari duit kontennya pulang sekalinya iblis masuk ke utak teman-teman minum kurang itu ada bisik kayu kasan memukul kepala uang karuannya. Kepala uang karuannya tadi pokok jalan kena banyak kalau-kalau-kalau-kalau-kalau itu siang nangka dua sering bisik pukul ngaran pukul orang itu hari ini itu serangan di rumah kada kawa mengganti akan apanya yang kayunya tukulnya makanya gugur lalu dia masukkan kirim paku menggunung itu kehijian yang itu jadi disepulakan pada tempat kejalan paham lah ada lepas saja rindah mani minyak itu lainnya diambilnya kayu tadi tapi kakarnya kakak para sidin lalu kejalan itu menggunungan kukar itu paku nang tadi dikacungnya dianggap karena kami buruk kepala sendiri dikacungnya habis termasuk sepanjangan kaku siap menikah diri diambilnya kakalan amas nang 100 gerang nang tadi jadi kami lah iblis masuk biar lah kasih sayangan namun iblis masuk mendadak model kaya orang yang kada berpikir lagi model kaya orang kegilaan inna iblis masuknya mendadak uja orang lain takkan mutanya berobatnya itu sepuluh menjadi pembunuh dan perampok langsung jadi tambah melihat itu ada di dalam kitab maka ibu komun hingga komun bahwa itu musibah yang menimpa kepada orang lain kepada nambah yang dapat menjadi pelajaran besar jadi hati-hati dana amun kinang sarangkang sarun itu ngomong dimasukinnya hantu seiko bisa nengkaya tadi dipangkunya kepala jahat sangka hukumnya haram, waspada hukumnya wajib. Waspadanya ini. Bisa kalau terjadi kita lawan ini, bahkan. Nang asalnya kita menyambat bini ke ayam-ayam yang bini menyambat kita sekali ini masuk iblis ya Allah yang ayah kenapa kan lagi makan darah menjadi laki di ikutnya maka ada ayam-ayam yang ikut ini bibi-bibi bakso ini bibi-bibi berikan alamun iblis ini kemang goda mau sosialnya kejap-kejap kita berobatnya 100% urang-urang ramah tamah berobat menjadi sadis iblis lah takiran ilaihi kada ingat kawan sorang termasuk ulama ada sorang lain dari Tuhan sifatnya bahajat kepada Tuhan lamun bahajat kepada Tuhan kenapa kada memakai hukum Tuhan ini ada hukum Tuhan ada hukum Tuhan kalau kata Tuhan mungkin bakal kata di Tuhan ya sedang ini hukumnya hukum Tuhan ini hukum Tuhan yang dipakai hukum Tuhan ditahan kada ingat yang seorang ini bahagia kepada Tuhan akhirnya hukum Tuhan yang dipakai juga Islam kan Bapak? Islam juga. Maka waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Tarang hukum Allah setiap bini wajib mahramat silakan. Entah lah. Lamun kabalik laki nang hormat bini. Laki dan bini yang bini yang pakai pinggang. Kabalik di rumah tangga, apabila yang mengurus rumah tangga itu semuanya hanya bini, sampai laki tunduk rono ini, hadis Nabi. Ingat hadis Nabi. Lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Kada bisa untung rumah tangga nang jadi kepalanya itu bini. Hadis Nabi. Jadi nang jadi kepala rumah tangga itu laki, nang jadi kepala rumah tangga itu laki lah. Kalau ada yang namanya dua ujar jahari supaya laki tunduk. Dah yang laki tunduk, anak laki itu bertunduk terus. Nyaman lah orang. Kadang nyaman. Kasihan laki jadi tambah. Iya, jadi bos. Ini kan mengatakan siapa-siapa ada. Cuma mengamati bagian itu jangan merasa berkuasa di rumah tangga. Yang laki-laki yang berkuasa di rumah tangga. Kita dijuluri ingat kan orang-orangnya arti dijulur itu lain daripada disuruhnya amun dijulur ingat kan kenal ya amun dijulurnya kesian yang laku tak harusnya nasib aku yang laku susah mulai asrat kalimiyah dan ikan menanyai aku jujur dan menek ini seperangkat Allah mendulang sampai dari aku jadi orang pendulang enam tahun berpulau rasulah ikan sudah bisi anak empat orang mendulang anak kalau latak malikat aku yang hendak banget sungguh pelajar memang harus dapat penyukaan matanya kepala hendak trener kapan kali bilang bagaimana orang nasib 3 tahun yang bilang kada pokoknya apa-apa ya kalau mau ngicik kaki ngicik bintur kada tahu ambil-ambilnya wallahu yaqbudu wa yabasuh. Kalau Allah mengambil harta menjadi susah kita mau apa? Amun Allah memberi harta sugih siapa yang tahu mengapa? Lamani alma ake talamalamu jalima mana tawala roh jalima kobay tawala yang pengubah jadim kajat dibangkan ya itu kan? Mungkin orang memberi yang lain pada kawan mati. Mungkin orang mengambil yang lain pada kawan nang mati juga. Wallahu yaqbudu wa yabsutu. Yang asal susah jadi milioner, yang asal milioner menjadi fakir. Nah inilah perlunya kita mengetahui sifat-sifat Allah dan akaid 650 termasuk di dalam la ilaha illallah. Nah, maknanya tidak ada yang disembah sebenarnya hanya Allah. Nah, maksudnya tidak ada yang suci kecuali Allah dan tidak ada yang sesungguhnya tidak ada yang disembah sebenarnya hanya Allah. Nah, maksudnya tidak ada yang suci kecuali Allah dan tidak ada yang susah kecuali yang lain dari Allah. Kita lain dari Allah, setiap apapun bahajat lawan Allah. Bisakah kita sugih? Kada bisa. Mun bisa sugih, kadua Allah Ta'ala. Maka apabila merasa sugih, talala innal insan layatwa arrahus tawna. Lalu sombong aja, kalau sudah sugih sombong. Nyawa juga aja, pengolah mencari jadi susah. Coba lihat anda, cuma tak mencari sugih anda. Nyawa juga lurus jalan jadi kan sugih. Coba berbelok-belok. Tuh contoh, orang menghidup di api, lamun bujur mantap kayunya, kada mau menyala. Lamunnya bahalang membujur, mau menyala apinya. Jadi ujar yang membujur ini, hih, lantaran yang bahalang membujur, pas habis dimakan api neraka. Bahalang membujur mencari duit. Orang kan mencari duit jalannya jalan ading. Ini mencari duit jalan kakak. Napa arti kata KKN? Orang jalan ading aja. Allah Ta'ala tahu kita mencari duit yang haram. Allah ini malaikat rakib atid menulis mencatat. Biar Solomonan menambahin ini nang tukang catat di Allah Ta'ala ini. Bukunya suruh baca Solomon. Aku korupsi sekian. Ikhla kitabah. Kafa binafsika yauma alaika. Hasibah. Baca tulisan gawiannya mana. Cukup pengajar yang mengira-ngira kemana cagarnya balabu. Neraka kah surga kah? Limbahnya pak membaca nang sumbahyang puasa bajakar ngaji lah menyaring lah. Saya pada hari anu mengaji baca Quran, baca selawat, baca istighfar, bersedekah menyaring matakan mana tulisannya itu KKN bagaimana membaca. Ujar mereka sampai kamu ada kawan bagaimana lagi mereka berkuliah ini paksa menyaring ini juga ya kawan ya ini kalah angkat suara artinya angkat kalau sekarang suara kalau kau bagaimana di sana gimana kunting-kunting kadeh seumur hidup mengapa dipikirkan apa isinya kontrol masing-masing ada nggak isinya nahu utak ada nggak isinya tasawuf ada nggak isinya zikir ada nggak isi utak melamun ada nggak isi utak ngapa ngapa macam-macam soalnya diperiksa utak periksa belah dulu apa isinya. Jarang orang memperhatikan isi utak. Nanggajin dipikirkan isi kantong, lono isi derum. Apa arti derum? Parut. Padahal yang dipandang Tuhan wa innama yadru ila qulubikum. Yang dipandang Tuhan itu utak ternyata. Kemana bukanlah bangun dipikirkan. Mudah-mudahan terbuka pintu taubat di hati kita supaya kita mau mengaku kesalahan kita mau amatih mengerjakan yang ada senonoh di dalam letak tanahnya yakni dengan wujudnya, artinya dengan diwajibkannya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini, ditambah lagi serta yang mustahil adanya lawanannya, menjadi berapa? 22. Demikian pula dengan wujudnya, wajibnya Tuhan Maha Suci daripada mengambil faedah di dalam perbuatan dan hukumnya. Beserta lagi mustahil padanya lalawanannya, yaitu Tuhan mengambil faedah di dalam hukumnya atau di dalam perbuatannya. Itu Maha Suci. Kemudian ditambah pula dengan keharusan bagi Allah membuat segala mungkin. Ya kalau harus bagi Allah membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Ya kalau adalah yang wajib memperbuat mungkin dan Allah meninggalkannya wajiblah. Ada harus saja. Ya semalam itu kita wajib mengikatkan segala mungkin harus Allah Ta'ala memperbuatnya dan meninggalkannya. Jadi lalu hati itu takut dan mengharap. Karena mungkin Allah Ta'ala itu menyudihkan kita yang susah. Ya kan? Mungkin Tuhan itu menjadikan kita ulama yang asalnya jahil. Mungkin aja Tuhan itu menyembuhkan yang asalnya kita sakit. Di sini timbul harap nang pada sing putusan. Karena segala mungkin itu harus lawan Tuhan. Dan di sini juga pulang takut kepada Tuhan itu saling tinggian. Karena walaupun kita sehat, mungkin Tuhan mencabut kesehatan sekejap. Sehat badan, awak segar bugar, guring, limbah bangun guring, teng ada bejalan lekajar jendena. Sekelon sekalinya bangun guring itu kan harus saja. Sebutin aja orang yang diobat Tuhan lain sudah. Ada asalnya alim ganal, sekalinya masuk di rumah sakit jiwa, gila kan? Mudah mana dalam Tuhan mengobat-obat. Jadi di situ sifatnya kita takutnya luar biasa, mengharapnya pun luar biasa. Karena ada bisi ikat di hati keyakinan bahwa segala mungkin harus bagi Allah memperbuat atau meninggalkannya. Timbullah sifat khauf wal raja, mengharap dan takut. Dan mustahil wajib atasnya, artinya memperbuat mungkin meninggalkan itu mustahil wajib karena hukumnya harus saja. Beserta pula dengan wujud bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya dan mustahil adanya mungkin memberi bekas itu, artinya segala alam kada memberi bekas lagi. Alam kalau ya kan peluru, alam kalau parang, kapak, obat, urut, tahu pak urut, pijat, nasi, banyu, ya kan selimut, itu semuanya itu kalau memberi bekas. Limbahnya kedinginan bisa selimut, kan kalau selimut manajer menghilangkan dingin kadinya minta bang. Itu gara-gara orangnya kagak mengaji bahwa alam itu kagak memberi bekas, walaupun ada mengandung kekuatan, walaupun tabiatnya si api menghanguskan, namun tabiat itu tidak memberi bekas juga. Hanya memberi bekas satu kudrat Allah yang wajibil wujud. Ini kita belajar sifat 26 mulai SD-nya. Artinya yang dasar yang paling di bawah sama sekali ada dua lagi di bawah pada mana pada dah. Ketujuh jadi kamu memang di bawah ketujuh ya Allah. Wah, Allah di ketujuh yang di pertengahan jaga ya Ustaz. Jadi disimpulkan semuanya itu tadi 28 akae. Ya kan? 22 ditambah 28 berapa? 50. Dapat kenyataan kayanya Tuhan Azza wa Jalla daripada lainnya. Jadi di dalam Allah bersifat kaya dari yang lainnya isinya 28. Ikat di dalam mustalnya angkul lima siwa di situ ada mengandung 28 ikat. Sisa kata-kata menjadi 22. Nah di dalam muktakiran ilaihi ulum ada 22. Jadi 28 dengan 22 50 cuma dibagi la mustaqmin angkul masiwa 28 muktakiran ulum ada 22 jadinya 50 makna bagi la ma'bud bihaq illallah. Lama abjad Allah makna bagi la ilaha illallah. Simpul mengharapnya. Demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala akan yang tersebut di bawah ini nanti beserta yang mustahil padanya segala lawanannya beserta wujud hadis sekalian yang lama. Ini kurang membicarakan sekalian alam baharu. Arti baharu ba'obah. Ya kan? Ba'obah. Nah disinilah sama lawan tadi juga harap dan takut. Setiap alam ba'obah adalah alam kertas. Kadada gunung saja kalau kita lihat di kadada daratnya. Artinya pinanya tetap kalau gunungnya tetap, tapi Tuhan yang maulah menyatakan dalam Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sunallah. Engkau melihat dengan mata, artinya kenyataan mata bahwa gunung-gunung itu barangai, padahal gunung itu berputar. Satuat-tuat putaran sehingga ada kalian lagi putarannya seakan-akan ini tuh bagana padahal berputar tapi sikap lebih cepat daripada putaran gasing. Oleh sebab itu apabila gunung sudah berputar apalagi yang lain cuma cepat-cepatan berputar lalu mengkaya kaya itu juga mengkaya kaya bagaimana. Oleh sebab itu kalau sudah gunung termasuk dunia lamun kita berpingkut lawan yang berputar kita umpat dua putar menyetap putar mabuk muntah ya Allah. Coba lah menghidupkan putar kehabisannya karena pun gak mau lalu keluar ya kan? Beginian kan rajin menyekat diputar-putar orang dua bulan muak mau bujur kalau kada paham juga ikan lagi katukupan tanah putar itu kan ini putar istilahnya kurang kadang bor lagi lain-lain kenapa nang dipikirkan itu nang berputar lalu putaran pikiran kita berputar mau apabila ikan kan memikirkan dunia berputar umpat juga mau apabila yang mau ini yang bisa stres supaya hilang stresnya lalu yang tua-tuaan itu laki binian umpat badang besar menghilangkan apa padahal orang berangsaan itu kegilaan Sudah jahat Tuhan itu masih jebelan lagi nyata benar udah gilaan. Nang kada cocok lagi dengan keadaan, ya kan anak-anak, kan nampinya bakal terang itu ini, mesti dah jatuh. Matinya bang, apabila kata tujuh nonton TV, banyak dosa. Bang melihat pusat India, melihat kakiak orang yang anak iklan, anak sabun. Katiaknya, jadi kalau kita melihat sabunnya bang, katiaknya itu nama rekok liur. Dongkrak kada tahu kasar lagi. Lamun limbah melihat hati kada ketuju bapahala. Sebab kita itu membenci dan mungkar dapat pahala. Lamun mungkarnya kada dapat pahala membenci. Jadi banyak-banyak mungkar, banyak jua yang kita benci. Dengan adanya banyak yang dibenci, bertambah pahala kita. Lamun dapat pimpinan, lamun ada empat balaruhan, empat balaruh nuruti juga. Ayo ni, ya. Napa kai? Kita berdua yo di rumah ni, ni lagi kai. Ya Allah, melihat pelang-pelang yang purno apa? Purno kailan ini, ayo kita ujar menurutin yang di dalam itu bah ujar ini, bah penang-penang orang ini malang lepotnya barang aja. Bisa kumpul kada ada apa? Sebutin buting kada ada. Anu kasih porno itu sebutin kada ada. Lamun 50 mungkin ada. Mengeluar banget, merusak banget. La'anallahu man nadaha yadahu, mengutuk Allah Ta'ala orang yang mengawini tangannya. Bini-bini kawin lawan jari-jinya, jari-jinya di kawir-kawir akannya kalior. Dilaknat Tuhan orang menang mengawini jari-jarinya. Lalaki yang pulang, jari-jarinya juga pulang. Nah, kocok terus. La'anallah man manakaha yadahu, hadis Nabi. Macam apa kita bisi anak buah lamun kaya ini sifatnya? Pekerjaannya persis pekerjaan kaum Nabi Lut. Homo katanya laki-laki dan laki-laki. Lihat bahasa Arabnya. Ya kan? Lasbian, lamun babinian sama babinian. Inilah yang kita jaga diri kita. Jangan kawin lawan tangan. Anak kita kita jaga juga. Jangan kawin kepada lalakian, babinian sama babinian. Iya, yang mencari benar lawan kawal, nang cucuk guring di rumah kawal, bapaan. Nah, sambil nonton India pulang mati harap. Sekalinya baal hilang. Kenapa mbak melihat nontonnya itu rasa sorong ianya ampunnya? Ya, ini malaikatnya rakyat atik tukang tulis. Tangan sorong ini jadi saksinya. Bapander karena ulun semalam yang dipakainya. Ya Allah, yuk. Kenapa dalam kanan itu bakal wapas adu? Ada itu ada juru katanya. Kenapa ada sebelumnya itu? Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ya kala wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksinya tangannya seorang enggak banget, mumpung kada kau pandang lagi tangan batisnya enggak pandang enggak pandang digawe. Ini bahayanya. Macam apa kampung kita hendak aman dari penyakit wabah dan sebagainya, lamun di kampung kita sudah banyak lesbian dan homo dan menikahi tangan. Jadi kita mbak sudah bisi anak telah pindah mulai mengurap bulu di orang baru, lalu aja ada dah anu kewajiban memang rasa kadang-kadang mempercayai itu anak dah lembaga anak kalau pindah banyak calonnya bini-bini laki-laki, makanya wajib kalau apabila sudah semua sepuluh anak muring di ranjang seremonan memang ini seremonan juga. Masalah-masalah itu, kenapa pada tangan di ulang awal? Gurunya ada, yaitu di tipi-tipi, di sisi-sisi itu jadi guru sudah. Mendengar pengajian maka ini, orang guru yang berkitab ini ada. Atau mendengar juga, cuma kalah. Maka yang kopi aman, ya kan kalah. Luar-luar ya kalau apa? Jadi ada orang mengiri SMS dan dia kopi angan batasnya aja menjadi kopi kapal api. Pusing kan ya. Guru dikirim maka itu saya sedang mengajar. Ada juga orang mengajar ini. Aku online minta buka apa-apa bisa juga. Minta buka akan bang orang kenapa jalan isinya pesan jangan pagaran baca kantang kita sebaca juga sekalinya tulisannya aku hendak lawan ikan aja cuma adresnya kada ada ya kayak ada tulis misalnya ini ke misalnya kan nyaman las jalan ngapa las jalan nah ini kada ada. Kalmang hati mengkak ada dahan sih kalau mengini hendak dibalas ya kalau bisa jual ya kan yang jelas kan dibalas ya aku gini banyak anak macam-macam nopal gini intel gini aku gini biarkan gini macam tak ngobana dunia ini. Macam-macam sama sekali menyambat guru tapi mengirim SMS dan apa ya itu kagak aku ini kada jadi guru juga aku ini kan murid murid oleh juga guru seman murid seman jale jadi aku yang murid mengulang nyambat guru itu ulang seorang yakin bahwa seorang murid orang memadam seorang guru al yakinu la izalu bisyaki ujur aja lah paedah tambah lagi mustahil hidangnya alam awal-awal alam disebut Nur Muhammad jadi setiap alam awalnya kan Nur Muhammad sifatnya alam ya Nur Muhammad tadi baharu arti baharu baobar nang asal bagus habis kebagusannya berobaknya kemana karusak nang asal rusak habis karusakannya berobak kemana baik jadinya nang asal jadi maling ampe jadi maling jadi perampok. Pengarangnya ada kemajuan. Aku ini apa tidak sehari-hari kan itu menung kakak itu gawian ya. Cuma aku pikir-pikir ya orang menghidupkan kandas orang anu bisi neraka kada bisi jua. Jadi mendoakan dengan diri. Kan memberatkan kan diri itu juga. Ya kalau diri kita ya diri orang ya diri kita ini kita bawa. Kali bisa berwanya itu paham. Mudah-mudahan selamat ke dunia kan itu. Yang kira-kira aja mungkin kita dirangkati oleh bini apa rasanya hati bini tempat merangkut mungkin apa rasanya hati gak dapat jawab terus ada ulang gak ada mun bini tempat merangkut lalu asal kawin aja pulang-pulang hidup ingol mati bus. Itu biasa orang demo tulisan itu hidup inol ya, mati bus macam-macam ya, ada-ada aja mustahil hidam si alam itu ya kan itu hidam itu kan ada si ho obahan nah, mungkin juga ikan ingat kalau bahari gigi ikan kada ada lah gua ini ada lalu bakuran parah sudah lawan ngebulik asal. Para anak murid sudah hendak pergi ke pasu, hendak hanya ada anak menyambut akan kemana? Hanya kata lima. Yang nggak biasa orang lihat jalan-jalan motor, orangnya hancur, giginya selamat. Sekali gigi palsu, sudah cocok kebanar. Rasa ngali membuat diutak. Lama awak gigi, selamat macam apa? Isalnya gigi palsu. Asalnya mata melihat lah, tak keluar pada paru-paru mata. Berbuka tapi kalau kena dua, nyebal lah melihat lagi. Wah ini bang, awak sudah berbuat mengenangkan. Jadi malamnya orang tua ajaib. Bukan mbak iya ajaib lagi. Bakacamata sudah berapa kali alih nomor kacamatanya betua. Akhirnya kan ada gagap. Ya tak ada sadar aja lagi gigi sudah gugur. Mata kabur. Ya kadang-kadang balik-balik lantur berjalan tamara tak lembur makanan nang hancur ya kah jalan apabila ketawa taliur pendengaran tumbur ya kah pipi lantur. Dah tengai kamu ulah kan wajar diulahnya anak ini medihin cukup sudah kan tanda-tanda namanya kesudahan yang parah sudah orang dia kubur ya dia utak ini diisi ilawan yang hancur dunia ini kan kunduman adalah parah. Ya kalau ujar sudah masuk ini mikirkan akhir-akhir aja lagi ini gak ada insya Allah mudah-mudahan berkat guru-guru kita berkat doa guru-guru kita insya Allah berkat bini guru kita, berkat juriat guru kita, insya Allah mudahkan kita ini jangan sampai memberi malu diri sendiri. Kemudian serta wujud bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan 22 akaid nang ini, nang di bawahnya dapat pernyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah Ta'ala bertanya kepada Allah sebagaimana teratur sekalian di bawah ini. Jadi dengan 22 akaid ini menyatakan bahwasanya yang lain dari Allah berhajat kepadanya. Ada yang 28 di atas menyatakan Allah suhi. Nang ini susah. Jadi 22 tambah 28 pas 50. Termasuk di dalam lamus tarmian angkul masiwah 28 mutakaran ilai kumadah 22. Nah, nang ini makna bagi lama muda diakin. Lama muda diakin makna bagi la ilaha illallah. Insyaallah kalian dibuliki ulang. Dibuliki. Kita masih menonton.